الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأخر الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أخواني في الدين رحمني ورحمكم الله pada malam hari ini kita akan masuk ke dalam hadis yang ke-1339 dari kitab Bulughul Maram ini, masih dalam bab At-Targhib fi Masharihil Akhlaq, bab hasungan untuk memiliki akhlak-akhlak yang mulia. Berkata Imam Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah ta'ala wa'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, أكثر ما يدخل الجنة تقوى الله وحسن الخلق. Perkara yang paling banyak memasukkan ke dalam surga atau memasukkan manusia ke dalam surga yaitu taqwa Allah, ketakwaan kepada Allah, dan juga husnul khuluq, akhlak yang baik. Akhrajahu Tirmidzi wa shahhahahu Al-Hakim, diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan disahihkan oleh Al-Hakim rahimahumullah. Dan memang ini adalah hadis yang hasan, dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Maka dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang perkara yang paling banyak memasukkan ke dalam surga, di mana sifat-sifat yang menjadikan seorang masuk ke dalam surga, perbuatan-perbuatan yang menjadikan seorang masuk ke dalam surga itu banyak. Di antaranya apa yang disebutkan dalam hadis Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu yang telah kita lewati juga, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ya ayyuhan nas aqimus salam wa silul arham wa atimut ta'am wa salli bil laili wan nas niyam tadkhulul jannata fi salam. Wahai sekalian manusia, afsus salam, sebarkanlah salam, dan juga silul arham, sambunglah tadi silaturahim. Kemudian at'imut ta'am, berikanlah makanan bagi orang yang butuhkan. Wa sallu bil laili wan nas niyam, dan salatlah pada waktu malam dalam keadaan manusia tertidur. Tadkhulul jannata bisalam, kalian akan masuk ke dalam surga dengan keselamatan. Dan pada hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan amalan atau sifat yang kemudian paling banyak, bukan hanya memasukkan ke dalam al-jannah, tapi paling banyak memasukkan manusia ke dalam al-jannah, yaitu dua perkara. Jadi ada kelebihan daripada hadis yang disampaikan oleh Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu tadi. Dalam hadis ini yang disampaikanlah perkara yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga, bukan hanya sekedar memasukkan manusia ke dalam surga. Ada dua perkara, yaitu takwa Allah wa husnul khuluq, ketakwaan kepada Allah dan akhlak yang baik. Maka dua perkara ini adalah dua perkara yang memang patut kita berikan ihtimam, perhatian kita kepadanya, yaitu takwa Allah. Di mana takwa Allah ini telah sering kita sebutkan maknanya, intinya adalah melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangannya. Yang pengertian yang lebih luas dari itu yang disampaikan oleh Thalib bin Habib, yaitu seorang melaksanakan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala di atas cahaya Allah, yaitu di atas ilmu, dengan ikhlas, yaitu mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga seorang menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala ala nurin min Allah, juga di atas cahaya Allah, di atas ilmu, berdasarkan ilmu, dan dalam keadaan dia takut dari azab Allah Subhanahu wa taala, dia menghindari keharaman tersebut dikarenakan rasa takutnya dari azab Allah Subhanahu wa taala apabila dia melakukannya. Maka ini makna takwa. Dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala ini akan menjadi suatu yang menjaga seorang insan dari perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia merasakan ketakwaan kepada Allah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, merasa bahwasanya Allah Subhanahu wa taala selalu melihat dirinya, mengetahui apa yang dilakukannya, maka dia akan terjaga keadaannya, terjaga seluruh perbuatannya. Dia tidak akan terjatuh kepada perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang akan membawa kepada murka dari Allah Subhanahu wa taala, membawa kepada azab Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah suatu penjagaan ketika seorang memiliki ketakwaan. Maka seseorang betul-betul menumbuhkan ketakwaan di dalam hatinya sehingga dia terjaga dari perkara-perkara yang membinasakan dirinya, perkara-perkara yang akan mengantarkan dirinya kepada azab Allah Subhanahu wa taala. Menumbuhkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala tidak lain dengan menambah ilmu syar'i. Dia membaca Al-Qur'an dan mentadabburi maknanya. Ini termasuk perkara yang paling besar yang akan membawa kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Membaca mengenai azab-azab Allah, ayat-ayat yang membahas bagaimana keadaan ahlun nar, para penduduk neraka. Walaupun membahas tentang orang kafir, namun patut untuk diketahui bahwasannya seorang tidak merasa aman dari sifat-sifat yang merupakan sifat-sifatnya orang kafir, menolak kebenaran, kesombongan. Seorang muslim pun ada pada dirinya sifat-sifat yang kemudian menjadikan seorang yang kafir masuk dalam neraka. Walaupun tidak keseluruhan, dia bukan seorang yang kafir, namun apa ada pada dirinya sifat-sifat yang serupa dengan orang-orang kafir yang membawa dan menyeret mereka ke dalam neraka, sehingga bisa ayat-ayat tersebut, ayat-ayat yang menunjukkan tentang azabnya orang-orang kafir, untuk menjadi ibrah, untuk menjadi suatu pelajaran yang kemudian akan menumbuhkan ketakwaan di dalam diri seseorang. Demikian pula hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, banyak yang kemudian di dalamnya terkandung penjelasan mengenai bagaimana azab Allah Subhanahu Wa Taala terhadap seorang yang misalnya melanggar kehormatan saudaranya, mengghibahi saudaranya, atau juga seorang yang melakukan dosa-dosa besar lainnya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam banyak menjelaskan tentang azab-azab penduduk neraka yang beliau lihat secara atau diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada beliau, kemudian beliau menukilkannya dan mengkabarkannya, memberitakannya kepada kita. Tidak lain ini adalah supaya menunjukkan ketakwaan seorang insan, ya, sehingga betul-betul dia terjaga dari perkara-perkara yang membinasakan seorang dan menjerumuskan seorang dalam azab Allah Subhanahu wa taala. Maka ini menunjukkan benarnya apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Fatazawwadu fa inna khayra az-zadi taqwa." Dan berbekallah, dan sebaik-baiknya bekal adalah ketakwaan. Ya. Ketika seorang berbekal dengan ketakwaan, maka dia terjaga dari perkara-perkara yang membinasakan. Namun apabila hilang ketakwaan tersebut, maka dia akan terkalahkan oleh hawa nafsunya, yang hawa nafsu selalu memerintahkan kepada perkara-perkara yang buruk, ya. Selalu berusaha atau selalu membisikkan untuk melakukan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, perbuatan-perbuatan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, menyeret atau menyeret seseorang untuk menuruti syahwatnya. Inilah hawa nafsu. Menyeret seseorang untuk menuruti syahwatnya, yang justru banyak dari perkara yang merupakan syahwat seorang insan adalah suatu perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah takwa Allah, salah satu perkara yang paling banyak memasukkan seorang ke dalam al-jannah. Kemudian yang perkara yang kedua yaitu husnul khuluq, ya. Dan ini adalah banyak pembahasannya telah berlalu dari kita, pembahasan mengenai akhlak yang baik. Di mana di antara keutamaan dari husnul khuluq, husnul khuluq tersebut adalah suatu amalan yang paling berat di timbangan Allah Subhanahu wa taala di atas mizan nanti pada hari kiamat. Ketika semua amalan ditimbang, baik yang amalan-amalan yang baik atau amalan-amalan yang buruk, maka husnul khuluq ini memiliki nilai yang sangat besar di mizan tersebut. Akan menambah berat timbangan kebaikan seorang hamba pada hari kiamat kelak. Dan pada hari ini ada lanjutan yang tidak disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kebalikan dari perkara yang memasukkan dalam al-jannah, ya. Itu beliau menyebutkan perkara yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam neraka. Beliau bersabda, "Wa aktsaru ma yadkhulun nas an-nar al-famu." Al-famu wal-farj, atau wal-farju, al-famu wal-farju. Dan perkara yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam neraka yaitu mulut dan juga kemaluan. Dua perkara yang kemudian apabila seorang menuruti syahwatnya, kemudian dia berbicara seenaknya, tidak memperhatikan apa yang keluar dari lisannya, apa yang keluar dari mulutnya, maka itu akan membawanya ke dalam neraka, menjelaskan ke dalam neraka. Demikian pula syahwat kemaluannya akan membawanya ke dalam perbuatan fahisyah, perbuatan zina waliyadzubillah, itu akan membawa manusia ke dalam neraka. Dan memang yang kita dapati pada zaman ini, bahwasanya manusia banyak dari mereka yang tidak merasa risih, ya, untuk kemudian terjatuh ke dalam perbuatan perzinahan waliyadzubillah. Maka ini adalah suatu bencana, bala, ya. Suatu sebab di kalangan kaum muslimin mereka mengikuti, ya, budaya dan kebiasaan orang-orang kufar, ya, pergaulan bebas dan lain sebagainya. Maka betullah apa yang kemudian disabdakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, perkara yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam neraka yaitu lisan atau kemudian mulut dan juga kemaluannya. Ini juga mengingatkan kepada hadis yang lainnya, di mana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari sahabat Salih bin Sa'ad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yadhmanu li ma baina lihyaihi wa ma baina fakhidhaihi amman lahu al-jannah." Barang siapa yang menjamin untuk aku apa yang ada di antara dua rahangnya, dua tulang rahangnya yang tidak lain yaitu lisannya. Wa ma baina fakhidhaihi, dan apa yang ada di antara kedua pahanya yaitu kemaluannya, amman lahu al-jannah. Aku akan menjamin baginya al-jannah, masuk dalam al-jannah. Ya. Maka di samping bahwasanya perkara yang paling banyak memasukkan seseorang ke dalam neraka yaitu lisannya dan juga kemaluannya, sebaliknya kedua perkara ini apabila seorang mampu untuk menjaganya yaitu lisannya dan juga kemaluannya, itu akan membawa dia masuk ke dalam al-jannah, akan dijamin bahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa dia akan masuk ke dalam al-jannah ketika dia mampu untuk menjaga lisannya dan menjaga kemaluannya. Namun ingat, perkara menjaga lisan bukan sesuatu yang berat atau apa, bukan sesuatu yang ringan, itu adalah sesuatu yang berat. Bahkan bagi seorang yang sudah mengetahui ilmu sekalipun, ya, sudah memiliki ilmu, sudah banyak belajar ilmu, pun terkadang tergelincir lisannya, terkadang terjatuh kepada ghibah, membicarakan atau menggunjing saudaranya, atau terkadang terjatuh kepada perkara kadzib, ya, kedustaan, paling tidak dengan menukilkan berita-berita yang dia tidak tahu, ya. Apakah berita tersebut adalah berita yang benar ataukah berita yang dusta, ya, itu juga termasuk kedustaan, ya. Atau bahkan waliyadzubillah, ya, terkadang seorang muslim jatuh kepada perkara yang telah kita jelaskan pada kesempatan yang telah lalu, al-istihza, ya, mengolok-olok syarat Islam ini, maka justru itu akan menjerumuskannya ke dalam neraka dan bahkan menjadikannya menjadi seorang yang keluar dari agama Islam, menjadi seorang yang murtad dalam keadaan dia mungkin tidak menyadarinya, ya. Maka ini adalah suatu perkara yang sangat berat, yaitu apa? Menjaga lisan, ya. Maka perhatikan lisan-lisan kita, jangan sampai keluar dari lisan-lisan kita kecuali perkataan yang baik. Maka yang keluar dari lisan kita adalah zikrullah dan juga ayat Al-Quran, menasihati orang-orang yang lebih sekitar kita, orang-orang lebih hak, orang-orang lebih sabar, saling menasihati dengan perkara kebenaran dan juga saling menasihati untuk sabar dan perkara-perkara baik yang lainnya. Jangan keluar dari lisan kita suatu perkara yang membawa kepada kemurkaan Allah subhanahu wa ta'ala. Dimana dalam hadis yang lainnya, okay, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna rajula la yatakallamu bi kalimatin la yulqi laha balan, adakhalahu Allahu an-nar 70 kharifan." Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya seorang itu berbicara dengan suatu perkataan yang dia tidak memperdulikannya sama sekali, ringan keluar dari lisannya, ya. Seakan-akan dia spontan mengucapkannya, tidak memikirkan, ya, akibat dari perkataan tersebut, apakah itu perkataan yang baik ataukah perkataan yang buruk, apakah membawa dampak yang baik atau dampak yang buruk, dia tidak mengucapkannya, ya. Maka kemudian dia bisa masuk ke dalam neraka dengan sebab dari perkataan tersebut sejauh 70 tahun perjalanan. 70 tahun perjalanan. Maka perkara menjaga lisan adalah perkara yang sangat berat. Maka cukuplah hadis ini atau hadis-hadis yang kita sebutkan sebagai pelajaran bagi kita. Perkara yang paling banyak memasukkan seorang dalam neraka yaitu mulut dan kemaluannya. Kemudian kita lanjutkan kepada hadis yang selanjutnya. Qala rahimahullahu ta'ala wa Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Innakum la tas'un an-nasa bi amwalikum, walakin liyas'hum minkum bat wajhi wa husnul khulqi atau khuluqi." kalian itu tidak akan bisa memuaskan manusia dengan harta-harta kalian. Akan tetapi hendaknya mereka merasa puas terhadap kalian dengan lapangnya wajah, yaitu wajah yang berseri-seri dan juga akhlak yang baik. Qala akhrajahu Abu Ya'la wa sahhahahu Al-Hakim. Dikeluarkan hadisnya oleh Abu Ya'la dan disahihkan oleh Al-Hakim rahimahumullah. Maka ini salah satu hadis yang juga menunjukkan tentang keutamaan akhlak yang baik. Bahwasanya seseorang itu tidak akan mungkin bisa memuaskan seluruh manusia dengan memberikan harta kepada mereka, karena manusia sangat banyak, sedangkan harta terbatas. Maka ketika seseorang ingin untuk memuaskan manusia, dia harus memberikan harta tersebut kepada mereka. Dan ketika seorang memberikan harta kepada seseorang, maka terkadang mereka tidak puas, ingin lebih dan lebih. Dia berikan 100 ribu, tidak akan puas, tidak akan ribau, meminta lebih. Kemudian ketika harta tersebut habis, meminta lagi. Kalau tidak diberikan, tidak akan ribau, tidak akan ada habis. Ketika seorang berusaha untuk membuat manusia riba, membuat manusia senang, membuat manusia puas dengan hartanya, tidak akan ada puas manusia dengan harta yang diberikan oleh orang lain. Ketika diberi riba, ketika sudah tidak diberi, ketika sudah diberi tidak diberi, maka apa? Marah, murka. Ini tabiatnya manusia. Ketika seorang berusaha untuk meraih riba mereka dengan harta, maka mereka riba ketika diberikan. Ya. Mereka riba ketika diberikan harta tersebut. Ketika tidak ada harta, tidak ada pemberian, maka akan berubah riba tersebut. Namun ada perkara yang lebih penting untuk kemudian dijaga oleh seorang manusia sehingga bisa memuaskan manusia, memuaskan orang-orang yang ada di sekitarnya, yaitu dengan cara yaitu bermuka yang lapang, bermuka yang berseri-seri di hadapan mereka, senyum ketika bertemu, apalagi dia mengucapkan salam, dan juga akhlak yang baik. Maka kita akan mendapati bahwasanya dua perkara ini akan menjadikan seorang dicintai oleh manusia. Kita lihat di tengah masyarakat, orang yang paling disenangi oleh manusia, orang yang paling banyak kawannya adalah orang yang seperti ini tabiatnya, orang yang seperti ini sifatnya. Ketika bertemu dengan manusia berseri-seri wajahnya, dan juga akhlaknya baik. Ketika ada orang yang butuhkan, dia membantu. Ketika ada yang sedih, dia menghibur. Ketika ada yang butuh dinasihati, dia memberikan nasihat dan yang lain sebagainya. Maka akhlak-akhlak yang baik ini akan menjadikan manusia mencintai orang yang memiliki akhlak-akhlak baik tersebut. Adapun harta, maka tidak akan bisa menjadikan manusia riba kepada seseorang selama-lamanya. Walaupun memberikan harta yang banyak pun, manusia tidak akan riba. Kemudian kita masuk kepada hadis yang selanjutnya. Qala wa Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mu'minu mir'atu akhihi al-mu'min. Akhrajahu Abu Dawud bi isnadin hasan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang mukmin adalah cerminan bagi saudaranya sesama kaum mukminin, ya, saudaranya yang beriman. Dikeluarkan oleh Al-Imam Abu Dawud dengan sanad yang hasan. Benar, ini adalah hadis yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Maka lihat dalam hadis ini bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki cara penyampaian yang baik, memiliki cara penyampaian yang mendekatkan pemahaman seseorang kepada apa yang ingin disampaikan, apa yang ingin di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menginginkan manusia untuk mengerti tentang perkara tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin menyampaikan tentang salah satu sifat dari seorang mukmin, seorang yang memiliki keimanan di dalam hatinya, keimanan yang kuat, keimanan yang sempurna. Bahwasanya seorang yang memiliki keimanan dipermisalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti cermin. Dan kita akan melihat bahwasanya memang perkaranya seperti itu. Bahwasanya kemiripan antara seorang mukmin dengan cermin ini sangat besar, sangat yaitu dekat dan persis antara seorang mukmin dengan cermin. Seorang mukmin adalah cermin bagi saudaranya sama mukmin. Maka dalam hari ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bagaimana seharusnya sikap seorang mukmin itu kepada saudaranya. Jadi dia seperti cermin yang mengkilap, yang cermin tersebut tidak mungkin untuk menyembunyikan dari manusia kejelekannya ataupun kebaikan yang ada pada dirinya. Maka ketika seorang bercermin, dia akan melihat. Ketika ada kotoran di wajahnya, dia akan mengetahuinya. Dan ketika telah mengetahuinya, dia akan segera menghilangkannya. Demikian pula apabila wajahnya telah bersih, ya, maka dia pun mengetahui ketika dia melihat cermin tersebut. Maka cermin tersebut adalah benda yang sangat bermanfaat bagi manusia dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Ini juga menunjukkan bahwasanya seorang mukmin membutuhkan kepada saudaranya. Berarti dia apa? Berarti supaya menjadi cerminan bagi dirinya. Apakah dirinya sudah baik? Apakah kemudian dirinya masih ada kekurangan-kekurangan, masih ada aib-aib yang harus diperbaiki? Inilah sisi mengapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyerupakan seorang mukmin dengan cermin, ya, menyerupakan seorang mukmin dengan cermin. Dia tidak akan menyembunyikan kepada saudaranya keburukan-keburukan yang ada pada dirinya, aib-aib yang ada pada dirinya. Dia berusaha untuk menyampaikannya, dia berusaha untuk menjelaskannya dengan cara yang baik. Dia berusaha untuk menasehati apabila dia melihat dari saudaranya suatu perkara yang seharusnya diperbaiki. Ini sifat seorang mukmin. Ketika melihat kesalahan saudaranya, tidak mendiamkan, berusaha untuk membimbingnya, berusaha untuk kemudian meluruskan jalannya, sehingga saudaranya tadi bisa membenahi diri, bisa menghilangkan kejelekan-kejelekan yang ada pada dirinya. Karena seseorang terkadang tidak merasa bahwasanya dalam dirinya atau pada dirinya masih ada sifat-sifat yang jelek, masih ada keburukan-keburukan, masih ada dalam perilakunya, baik itu perkataannya atau perbuatannya yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Atau juga mungkin masih ada sunnah-sunnah yang belum dia kerjakan. Perkara yang mustahab, perkara yang dicintai, perkara yang kemudian dihasil dalam syariat ini, mungkin ada yang masih belum dia kerjakan. Maka seorang mukmin berusaha untuk meluruskan dan kemudian menjelaskan kepada saudaranya bagaimana keadaan dirinya. Bagaimana keadaan dirinya. Sehingga seorang mukmin tadi berada dalam keadaan yang baik. Sebagaimana seorang ketika di hadapan gajah, apa yang dilakukan? Ingin memperbaiki penampilannya. Lalu seorang mukmin harus memperbaiki dirinya supaya dilihat baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Seorang mukmin itu akan dianggap baik oleh Allah Subhanahu wa taala apabila baik dan sesuai perilakunya, akhlaknya dengan syariat Islam. Ya. Maka ketika ada keburukan, segera seorang mukmin menjadi cermin bagi saudaranya menyampaikan keburukan tersebut, keburukan akhlaknya, atau mungkin suatu perkara kewajiban yang belum dia tunaikan, atau juga membantu dia dalam memperbaiki, yaitu orang-orang atau pihak-pihak yang menjadi tanggung jawabnya, keluarganya, memperbaiki keluarganya. Ketika ada keburukan pada keluarganya, anak-anak yang misalnya diberitahukan dan diluruskan, maka seperti inilah seharusnya keadaan seorang muslim kepada muslim yang lain. Dan dari sisi yang lainnya juga, ketika seorang mukmin melihat dari saudaranya ada perkara-perkara yang baik, maka hendaknya dia menyampaikannya kepada orang tadi dan menghasungnya untuk terus-menerus dalam keadaan seperti itu, menyampaikan bahwa akhlaknya sudah baik, masya Allah, syukur katanya Allah, syukur kata yang baik, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pahala dengan akhlak yang baik tersebut, ya. Dan juga kemudian apabila perkara yang dia ada padanya, kebaikan yang ada, dia ada padanya adalah satu perkara yang berat, tidak bisa untuk yaitu menyabarkannya untuk bisa terus-menerus melakukan perkara tersebut. Sabar akhir, sabar sampai engkau meninggalkan perkara ini, ya. Kalau benar menuntut ilmu, ada seorang santri pulang kemudian mengeluh bahwa saya di sana begini begitu, ya, kesabarkannya itu adalah suatu kebaikan baginya, ya, kita berikan dia semangat untuk kemudian bisa melanjutkan teruskan kalau bulannya itu juga sebagai cerminan dari saudaranya, dan jelaskan bahwasanya perkara yang dia ada padanya adalah perkara kebaikan, tidak hanya menjelaskan keburukan saja tapi menjelaskan kebaikan yang dia ada padanya, ya, atau suatu kebaikan yang sebetulnya sudah dia lakukan tapi belum sempurna. Ya, ini juga kemudian sebaiknya kita menyempurnakannya dengan memberikan masukan. Ya. Adapun seorang yang menyembunyikan kejelekan-kejelekan saudaranya, ya, dia tahu kesalahan-kesalahan saudaranya, dia sembunyikan, ya, dan hanya memujinya atas kebaikan-kebaikan yang ada pada dirinya, dan memujinya atas perkara kebaikan-kebaikan yang sebetulnya tidak ada pada dirinya. Ya, namun dia memuji dalam rangka mengambil hati dari temannya tadi. Ya, ini bukan sifat seorang mukmin, ya, bukan sifat seorang mukmin. Ini adalah sifatnya seorang yang kurang keimanannya. Ya. Jadi perhatikan lafaz Nabi di sini, al-mu'minu mir'atu akhihil mu'min. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil atau kemudian menggunakan lafaz al-mu'min, seorang yang beriman. Ini menunjukkan bahwasannya apa yang disebutkan di sini adalah sifat keimanan. Ketika tidak ada sifat ini, berarti apa? Kurang keimanannya. Ketika seorang menyembunyikan keburukan-keburukan saudaranya, tidak mau menjelaskan, maka kurang keimanannya. Maka inilah sebuah yang mungkin seperti sebagai kita berusaha untuk menasihati saudara kita, semoga muslimin, terutama muslimin, supaya kita bisa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.